Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyadu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada pertemuan yang lalu, dua hari yang lalu, atau paginya lupa saya, kita sudah membahas tentang masalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ar-Rahman ar-Rahim, yang memiliki sifat rahmah yang amat luas, yang amat agung. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian juga, amat penyayang terhadap umatnya ini. Yang Allah sifatkan beliau bil mu'minina rahima. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka adalah murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerapkan agama ini, yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat sebagaimana yang Allah sebutkan, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum, yaitu para sahabat itu ruhamaa'u bainahum, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kaum mukminin. Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika kalian murtad dari agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Dan azillatin alal mu'minin. Azillatin alal mu'minin. Ya. Maknanya, yaitu mutawadi'in. Ya. Tawadu' terhadap kaum mu'minin. Ya. Dan rahimin, mereka itu menyayangi kaum mukminin, sesama kaum mukminin. Ya. Muhibbina ilaihim, ya. Mereka itu mencintai kaum mukminin. Itu maknanya adillah, ya. Rendah terhadap kaum mukminin. Ya. Mereka lembut, sayang, ya, mencintai kaum mukminin. Ya. Ini sifat orang-orang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah tersebut. Ya. Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka merendah terhadap kaum mukminin, menyayangi kaum mukminin, lemah lembut terhadap kaum mukminin. Ini sifat kaum mukminin. Adapun terhadap orang kafir, asyiddaa'u 'alal kuffar. Mereka a'izzatin 'alal kafirin. Tegas terhadap orang-orang kafir. Wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak mencintai manusia, tidak ada kasih sayang terhadap manusia, maka dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, tidak merahmati manusia, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, maka dia tidak akan dirahmati. Tidak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak merahmati orang tersebut. Ar-rahmah merupakan sifat yang terpuji, sifat yang mulia, yang terpuji, yang tidaklah ada pada orang-orang yang beriman. Ini sifat rahmah. Orang yang sehat menyayangi yang sakit. Orang yang kuat dalam menyayangi yang lemah. Orang yang kaya menyayangi yang fakir. Orang yang berilmu menyayangi orang yang jahil. Orang yang tua menyayangi yang muda. Demikian sifat rahmah itu. Barang siapa yang menyayangi, maka dia akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu turhamu, sayangilah. Tidaklah kalian memiliki sifat rahmah, niscaya kalian akan disayangi, akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arham bil iyal. Beliau amat sayang terhadap keluarganya. Kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menyayangi keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku. Perhatikan, hendaklah kita memiliki sifat rahmah kepada siapapun, terkhusus terhadap keluarga. Terhadap binatang pun kita harus menyayangi. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, yaitu ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menyembelih kambing. Tapi saya sayang sama dia, sayang sama kambing tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah sayang terhadapmu daripada kamu terhadap binatang tersebut." Juga datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa seorang anak. Kemudian didekap anak tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, "Atarhamu? Apakah kamu menyayangi anak tersebut?" "Naam," kata orang tersebut. "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fallahu arhamu bika minka bihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah lebih sayang kepadamu daripada kasih sayangmu terhadap anakmu tersebut. Ini ikhwan pentingnya ar-rahmah. Hendaklah sifat rahmah ini ada pada diri kita. Terkhusus, kita ini harus menyayangi keluarga kita. Kalau terhadap binatang, Allah bisa mengampuni seseorang disebabkan kasih sayang ada pada orang tersebut terhadap binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada seorang imra'atan baghiyan, seorang wanita pezina, ra'at kalban yutifu bibir, melihat seekor anjing berputar di sebuah sumur. Qad adla'a lisanahu, dalam keadaan dia itu menjulurkan lisannya minal atas, karena kehausan. Karena haus dia ya. Putar-putar kehausannya. Ketika wanita ini melihat anjing tersebut dalam kondisi dia berputar-putar menjulurkan lidahnya karena haus, maka perempuan ini nazalat muqaha, melepaskan sepatunya, khufnya, muqah, yakni muq itu khuf, melepaskan sepatunya, kemudian dia turun ke sumur mengambil air. Fasaqathu, kemudian perempuan tersebut memberikan minum kepada anjing itu. Kemudian kata Rasulullah, faghufira laha bih. Maka perempuan itu diampuni dosanya disebabkan ihsannya dia terhadap anjing itu. Karena ada rahmah yang ada pada wanita tersebut. Seorang wanita melihat anjing. Anjing, binatang yang buruk. Bukan binatang yang mewah, binatang yang bagus. Binatang yang buruk, binatang yang rendah. Bahkan sering anjing ini dipermisalkan dengan sesuatu yang jelek memangnya. Anjingnya. Tetapi wanita ini ketika melihat anjing, anjing binatang, binatang, binatang rendah lagi ya, binatang jelek, buruk ya. Dalam keadaan kehausan anjing tersebut, ada rahmah yang ada pada wanita tersebut. Rahmah yang ada pada hati wanita tersebut sehingga dia memberikan minum ya. Berupaya untuk memberikan minum. Dengan sebab itu wanita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati dia. Ini yang melakukannya adalah seorang wanita yang berzina. Bagaimana kira-kira kalau yang melakukan itu orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang berusaha untuk menghindarkan dosa-dosa besar? Ya tentunya lebih aula untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Lebih aula untuk mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelakunya. Yang ditolong sekarang, yang dirahmati, yang disayangi adalah anjing. Anjing-anjing, binatang. Yang tidak, ya binatang yang buruk. Wanita tersebut menolong binatang karena sayangnya pada binatang tersebut, kasihan terhadap binatang tersebut sehingga ditolong, diberi minum ya. Itu terhadap anjing mendapatkan ampunan wanita tersebut, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira kalau yang ditolong itu adalah manusia? Manusia yang beriman lagi. Salafi lagi. Keluarganya sendiri lagi. Kira-kira lebih berhak untuk mendapatkan rahmah. Ini ya Allah. Dalam kesempatan ini, ana ingin membahas tentang masalah rahmah yang harus ada pada diri kita terhadap keluarga kita. rahmah, harus tanamkan kasih sayang kepada keluarga kita. Khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Ibadallah rahimani rahimahullah jami'an. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan itu, kebaikan dari kita. Kalau kita bisa menyayangi orang lain, maka keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. Ini yang harus kita perhatikan. Pentingkan masalah keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian, kemudian setelah itu dan keluarga kalian dari api neraka. Orang yang sayang kepada keluarganya, dia akan berusaha untuk menjaga keluarganya itu dari api neraka. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan tarbiyah. Kecuali dengan tarbiyah, ya, mendidik mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kasih sayang kita terhadap keluarga kita yaitu mentarbiyah mereka untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari kita mungkin karena memiliki ilmu, dia bisa mentarbiyah anaknya. Lakukanlah tarbiyah tersebut, ya. Terkhusus anak-anak yang masih kecil, ya. Yang tidak mungkin disekolahkan masih. Tidak mungkin dimasukkan ke pondok. Maka perhatikanlah tarbiyah terhadap mereka. Ya. Luangkan waktu kita untuk mentarbiyah mereka. Kalau kita punya ilmu, luangkan waktu kita untuk mengajari mereka. Mempelajari Al-Quran khususnya. Karena Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Ingat, tolak ukur kebaikan itu amat erat kaitannya dengan kalamullah. Amat erat kaitannya dengan Al-Quran. Semakin diamalkan Al-Quran itu, maka orang itu semakin baik. Ya. Ana nasihatkan berdiri saya pribadi dan antum semuanya untuk memperhatikan masalah tarbiyah terhadap keluarga ini. Istri harus mendapatkan tarbiyah. Anak-anak juga mendapatkan tarbiyah. Ya. Rasulullah menjelaskan tentang wanita ini, ya, dan menasihatkan kepada kaum rijal, ya. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairo, ya. Sampaikanlah wasiat kepada an-nisa, ya. Dan di para istri, khairo, dengan cara yang baik. Ya. Fa innaha khuliqat min dila, kata Rasulullah. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk yang bengkok. Ya. Semakin atas tulang rusuk itu semakin bengkok. Kemudian kata Rasulullah, fa in akom tahu kasartah. Jika kalian paksa untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, kamu paksa dengan keras, kamu maksanya, ya, dia akan patah. Ya. Dia akan patah. Lain ya. Taroktah, jika kamu tinggalkan, dibiarkan, ya, tulang rusuk yang bengkok itu, ya, maka dia tetap bengkok. Ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menasihatin keluarga kita dengan cara yang baik. Ya. Jangan keras-keras sampai patah. Ya. Ini para perempuan demikian kondisinya. Dan jangan dibiarkan. Dia bengkok. Ya. Tetap bengkok kalau dibiarkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya penghuni annar mayoritasnya adalah an-nisa. Ini kalau kita sebagai pemimpin, sebagai kaum rijal, ya, rijal qawamun 'alan nisa, ya, berita dari Rasulullah ini kita harus waspada, jangan sampai, ya, istri kita, anak-anak kita, ya, istri-istri kita, jangan sampai sebagai penghuni annar. Yang Rasulullah mengatakan mayoritas penghuni annar itu adalah an-nisa. Dan istri kita adalah nisa, perempuan. Ya. Maka kita kalau sayang sama keluarga kita, khususnya istri kita, ya, maka bagaimana kita ini menjaga mereka dari annar. Ya. Kita harus mentarbiah istri. Ya. Menasihati istri. Ya. Kalau tidak mampu, bagaimana istri ini bisa tolabul ilm. Bisa belajar. Upayakan istri-istri itu harus belajar. Di samping kita, istri juga. Demikian juga anak-anak. Kalau kita punya ilmu, ajari anak-anak tersebut. Ajari. Dan kalau kita gak punya kemampuan dalam ilmu, maka ya berusaha bagaimana anak-anak ini bisa mengenal ilmu. Ingat, anak-anak khususnya, ya, ini ra'sul mal, modal utama kita. Ya. Modal utama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalasin: shadaqatin jariyah, 'ilmin yuntafa'u bih, wa waladin shalih yad'u lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika meninggal seorang itu, akan terputuslah amalannya. Sudah, tidak akan sampai lagi amalan pahala yang sampai pada dia. Sudah terputus sudah. Apa yang diamalkan dulu ya sudah segitu aja sudah. Kecuali tiga hal yang dia akan mendapatkan pahala terus menerus walaupun dia sudah meninggal. Dia terus seolah-olah dia beramal, terus beramal soleh, padahal dia sudah meninggal. Tiga hal tersebut shadaqatin jariyah, yaitu waqaf lillahi ta'ala, ya. Barang siapa yang mewakafkan hartanya untuk, ya, di jalan Allah, ya, seperti membangun masjid, ya, selama masjid tersebut digunakan untuk ibadah kepada Allah, orang yang meninggal tersebut, ya, karena dia telah mewakafkan untuk membangun masjid, maka dia terus mendapatkan pahala, ya, selama digunakan untuk ibadah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk taklim, digunakan untuk mengkaji agama Islam, terus mendapat mengalir, ya, digunakan untuk membaca Al-Quran, masya Allah, terus mendapatkan pahala. Ini waqaf lillahi ta'ala. Atau dia punya harta, dia gunakan untuk membebaskan tanah, nanti dibangun di situ masjid, kemudian di situ dibangun tempat pendidikan, ya, asrama-asrama, ya. Selama dipakai tersebut, puh, menikmat sudah, ya. Kalau ada lingkungan di situ ada masjid, di situ salafiyin, masjid itu penuh, ya. Salat berjamaah terus. Salafiyin karena meyakini kewajibannya. Betapa nikmatnya orang yang bersedekah jariah tersebut. Dapat pahala terus. Ini. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diamalkan. Ilmu. Ya, enggak mesti orang itu menyampaikan ilmu dia harus hafid Al-Quran, dia harus hafal banyak hadis. Tidak. Yang telah sampai pada dirinya sebuah ilmu, dia sampaikan pada orang lain juga mendapatkan dia. Dia tahu, sudah belajar tentang adab, akhlak. Ya. Dia terapkan ilmu tersebut. Ngajari anaknya, wahai waladi, wahai anakku, kalau kamu makan pakai tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ya. Dia ajari, ayo, jangan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Ya. Kemudian anak tersebut menerapkan. Dia dapat pahala. Ya. Ayo jangan dusta, tidak boleh. Dia tahu dusta, dusta itu begini-begini, tidak boleh. Ya. Sudah dapat ilmunya, nasihatin anak, ayo jangan dusta. Ya. Ayo, yang baik sama yang lebih tua, hormati yang tua. Ya. Ya. Termasuk sunnah dari sunnah Nabi adalah yang muda menghormati yang tua. Tidak boleh bersikap seperti itu kamu. Ayo yang sopan sama orang tua, yang beradab. Ya. Nyampaikan ilmu. Diterapkan itu nikmat, anak itu menjadi anak yang beradab, ya, berakhlak yang baik. Ya. Gak mesti yang menyampaikan dia itu hafidzul Quran, gak harus, ya. Setiap orang tua insya Allah bisa, ya. Dididik anak, diperhatikan anak tersebut, ya. Suruh baca Al-Quran, suruh ini, masya Allah nikmat. Ya. Ini ikhwan. Ilmin yuntafa'ubi. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah. Ya. Anak yang soleh. Ya. Itu yang bermanfaat bagi orang tua. Anak yang soleh mesti mendoakan orang tuanya. Ya. Anak yang soleh ini, ya, itu luar biasa. Orang tua terus akan mendapatkan pahala. Karena anak itu merupakan hasil upaya dia. Anak yang soleh itu merupakan hasil upaya dia. Sehingga kebaikan yang ada pada anak itu orang tua dapat. Asal orang tuanya beriman. Asal orang tuanya beriman. Ihwatifillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Kita hendaklah memperhatikan tarbiyah pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, ya. Karena merekalah orang yang lebih utama, lebih berhak untuk kita perhatikan. Memperhatikan mereka terkhusus dalam masalah tarbiyah. Ya. Insya Allah kalau masalah dunia, rata-rata orang itu memperhatikan anaknya. Kalau dalam masalah dunia, ya. Rata-rata manusia itu ya memperhatikan anaknya. Aduh sakit, dia berupaya untuk diobati berupaya ini, insyaallah gitu. Kurus, bagaimana berupaya untuk mendapatkan mencari maisha, bahkan dia korban pontang-panting nyari maisha dari pagi sampai malam, ya. Untuk meninggikan gizi istri dan anak-anak. Supaya sehat jasadnya, supaya tidak sakit, ya, jasadnya. Tapi subhanallah, terkait dengan hati anak tersebut kurang diperhatikan, ya. Hatinya sakit, ya, senang terhadap maksiat, tidak peduli orang tua, ya. Hatinya sakit, bahkan rusak, senang terhadap kesirikan, ya, kurang diperhatikan. Hatinya sakit sehingga anggota tubuhnya melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, akhlak adabnya jelek, kurang diperhatikan sama orang tua. Bahkan didukung untuk melakukan maksiat. Subhanallah. Ya. Ini yang miskin. Ya. Kalau kita memperhatikan anak kita dari masalah fisik, ya. Maka dalam masalah hati ini harus lebih diperhatikan. Diperhatikannya. anak-anak kita, harus diperhatikan hatinya, jangan sampai rusak. Ditanamkan kecintaan pada Allah, ditanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallamnya. Terus dikontrol, diperhatikan adab akhlaknya. Terus siapa teman bergaulnya, hati-hati. Harus ada perhatian orang tua. Kalau bisa mendidiknya, didik. Terus terkhusus yang kecil. Ingat, anak-anak itu suka meniru, hati-hati. Waspada kita, anak-anak itu suka meniru. Anak-anak kecil itu suka niru. Kalau abinya sama uminya misalkan ya, misalkan dia abi uminya mengucapkan apa, sering membaca Al-Qur'an misalkan ya. Sering lisannya membaca Al-Qur'an ya, kemudian Al-Qur'an sering dibaca, dipegang oleh dia. Ya, anak-anak itu akan ikut-ikutan. Niru ya. Suka niru anak-anak itu. Walaupun sebagian anak belum bisa ngomong masih, karena masih kecil masih ya. Dia ikut-ikutan itu ya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati ya. Kalau orang tuanya subhanallah mengucapkan kata-kata yang kurang bagus, ya anak itu nanti akan keluar dari lisan dia kata-kata yang kurang bagus. Kalau orang tuanya sering melakukan ibadah di rumahnya ya, anak-anak itu melakukan ibadah itu ya. Suka niru anak-anak itu ya. Dan sebagian subhanallah ya, bermudah-mudahan anaknya walaupun kecil berbuat kemungkaran ya, dibiarkan dengan alasan ya enggak apa-apalah, dia masih kecil kok. Dia kan enggak terbebani syariat, tidak dosa dia. Subhanallah. Ya. Terkadang ada orang tua itu anaknya berbuat kemungkaran. Belum balik masih kecil ya. Berbuat kemungkaran. Dibiarkan. Ya, masih kecil, nanti kalau dewasa enggak mungkin seperti itu. Ittaqillah, waspadalah kalian ya. Jangan demikian. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat cucunya ya. Dia ngambil korma kemudian dimakan. Ya. Kah ya. Muntahkan ya. Disuruh muntahkan ini. Ya. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kita ahlul bait itu tidak boleh makan dari sedekah? Subhanallah, ini Rasul lah ya. Masih kecil itu Hasan atau Husain itu ya. Demikian juga ketika makan dengan tangan apa, makan ya, dengan tidak adab langsung ditegur oleh Rasulullah. Kul bismillah. Kul biyaminik. Kul mimma yalik. Langsung ya. Tidak dibiarkan, kemungkaran itu tidak dibiarkan. Jangan alasannya masih kecil. Jangan. Jangan. Justru masih kecil itu dibiasakan yang baik. Kalau nanti anak tersebut dibiasakan yang baik, terbiasa dengan yang baik, terbiasa yang baik, terbiasa yang baik, maka kebaikan itu menjadi watak dia. Jadi nuraninya sudah. Enggak enak kalau enggak berbuat baik. Nurani dia sudah menyatu dengan dirinya sudah, kebaikan itu. Tetapi ketika anak itu terbiasa melakukan kemungkaran, dibiarkan, akhirnya asik dengan kemungkaran, dibiarkan, enggak ada teguran ya. Melakukan kemungkaran terus mungkar terus melakukan kemungkaran. Akhirnya kemungkaran tersebut menjadi kebiasaan dia. Dan menjadi naudzubillah tabiat dia. Kalau sudah jadi tabiat, naudzubillah dzalik, sulit untuk dirubah. Kenapa? Sejak kecilnya melakukan itu, dibiasakan seperti itu. Hati-hati, orang tua hati-hati. Jangan alasan dia masih kecil, tidak apa-apalah. Ya. Sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengalaman. Kadang anak-anak masih kecil itu, subhanallah ya. Aku ingin mondok. Ada kesempatan, pondokkan, masukkan ke pondok, belajarkan di situ ya. Oh masih kecil, janganlah nanti aja. Nanti kalau sudah lulus SD, atau nanti kalau sudah lulus SMP, atau nanti kalau sudah lulus SMA. Setelah sekolah SD, dek, lulus, ayo mondok, enggak mau sudah. Kenapa? Kebiasaannya jelek sudah, yang dipelajari yang jelek-jelek terus sudah. Sulit. Ya. Jangan dikira ya. Hidayah memang di tangan Allah, tapi Allah itu menentukan, memberikan hidayah kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan hidayah. Dan ada sebab-sebabnya hidayah itu. Dan Allah memberikan kesesatan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah tidak berbuat zalim, memang dia berhak untuk mendapatkan kesesatan. Allah enggak pernah berbuat zalim nih. Loh kenapa anak-anaknya kok enggak bisa anu? Ya garanya salahnya dia sendiri. Dulu masih kecil tuh bisa diarahkan, enggak berani anak kecil tuh masih kecil tuh langsung protes enggak berani. Bukan anak kecil itu kalau masih protes-protes itu. Ya. Apalagi pakai dalil-dalil gitu, waduh. Hebat sekali kalau ada anak kecil pintar dalil nih ya. Ya. Baru lahir qala Rasulullah. Wah. Hati-hati ikhwan. Sebagian ya teman-teman kadang-kadang subhanallah ya. Tidak menyayangi anaknya. Ya. Afan saja tidak menyayangi anaknya, dibiarkan anaknya ya. Sekolah yang di situ tidak ajarkan kitabullah, hadis Nabi ya. Tidak diajarkan. Kalau diajarkan waktunya sedikit. Dan itu pun kalau benar. Ya. Kalau benar. Ya. Subhanallah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya. Subhanallah. Yang bermanfaat itu kalau kita punya anak soleh. Sudah otomatis manfaat itu sudah. Ya. Anak soleh mesti akan memperhatikan orang tuanya. Banyak menolong orang tuanya. Pasti itu sudah. Memperhatikan orang tuanya. Ya. Karena dia tahu kewajibannya. Setelah hak Allah, dia akan dahulukan orang tua. Ya. Ya. Anak soleh demikian. Bahkan dia berani mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Asal orang tuanya baik. Itu anak yang soleh. Tapi kalau salah orang tua dalam mendidik anak ya. Akhirnya anak tersebut na'udzubillahi min dzalik ya. Maksudnya orang tua biar disekolahkan dulu. Ini nanti biar jadi orang. Masya Allah. Selama ini enggak jadi orang. Ya. Maksudnya biar nanti bisa kerja. Ya. Kalau di pondok kan kerja apa nanti? Subhanallah. Pikirannya itu subhanallah. Apa tidak yakin bahwasanya rezeki itu dari Allah? Hah? Tidak yakin. Dan kenyataan yang ada, berapa banyak orang yang punya ijazah, bingung juga cari kerjaan. Hah? Bahkan banyak orang-orang yang sukses dunianya, tidak punya ijazah. Ya enggak? Ada enggak? Ada kan? Berarti gak jaminan. Banyak orang yang punya ijazah gak kerja. Ini banyak. Kalau mau dicatat lebih banyak ini ya. Kenapa? Karena malas untuk melakukan kerjaan-kerjaan yang menurut mereka rendah. Walaupun halal. Malas. Tapi yang inginkan mereka inginkan dapat kerjaan yang hasilnya kuantitasnya besar. Tapi gak barokah. Sudah persepsinya salah sudah. Nyari kerjaan yang gak barokah. Yang dicari yang banyak. Tapi gak barokah. Tahu di sana ada kemungkaran. Tahu tapi diam akhirnya. Itu mendapatkan. Waduh. Bukan syubhat jelas. Yang haram bahkan. Ya. Tahu itu haram. Ya. ya terima juga. Mau barokah hidupnya. Kalau kerja kasar ya memang capek. Tapi barokah. Nikmat kalau sudah diberkahi oleh Allah, nikmat. Sebagian orang tua subhanallah, menurut dia ingin menyenangkan anaknya nanti, biar bahagia nanti, biar bekerja ini, masya Allah. Ya. Menunggu proses yang panjang. Ya. Sekolah ini 2 tahun, nanti tambah ini 6 tahun, tambah lagi 3 tahun, tambah lagi 3 tahun, tambah lagi 5 tahun, baru kerja. Oh, enggak bisa masih, belum masih. Ya, tambah lagi 4 tahun. Ya, tambah lagi 4 tahun lagi, ya. Baru dapat kerjaan. Hitung sudah, masa belajarnya panjang sekali dapat doktor misalkan. Iya, kalau sampai sana. Kalau SMA mati. Ya. Nyesel dunia akhirat sudah. Ya. Subhanallah. Enggak dipikir mati itu suatu saat akan tiba. Enggak harus menunggu dokter, enggak ya. Tapi kalau kita punya anak, masya Allah, meninggal, subhanallah, dalam keadaan beriman, orang tuanya beriman, masya Allah. Nanti Allah gabungkan mereka ini dengan orang tuanya anak-anak tersebut. Ya. Dan Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Anak-anak kadang-kadang menunggu orang tuanya. Ya. Maksud jannah masih nunggu orang tuanya masih. Ya. Menunggu orang tuanya. Ya. Di jannah ya nanti ya. Ini ikhwan pentingnya anak yang soleh ya. Terkhusus yang nisa ya. Anak-anak perempuan dijaga, diperhatikan ya. Apalagi di zaman kita sekarang nih. Betul-betul diperhatikan perempuan ini. Ya. Dididik dengan baik ya. Kalau barang siapa yang punya anak perempuan ya. Dia jaga, dia rawat anak tersebut. Anak-anak perempuan ini sebagai penghalang dia dari anar. Anak-anak ini sebagai penghalang dia dari anar. Nikmat sudah kalau punya anak yang soleh, nikmat di dunia maupun di akhiratnya. Silakan antum banyak anaknya, perbanyak anaknya. Asal soleh-soleh semuanya, soleh dan soleha. Nikmat sudah. Yang ini masya Allah ya. Hafal Quran, adabnya, akhlaknya baik. Sudah. Orang tuanya tuh masya Allah, nikmat ya. Kalau punya anak hafal Quran, antum bisa bayangkan. Ya. Kalau mungkin hafalannya, dia murojaahnya ya paling tidak 3 juz sehari. Ya. 3 juz itu berapa huruf? Ya. Berapa huruf 3 juz? Nah. Satu hurufnya kata Rasulullah dapat 10 kali kebaikan. Nah kalau punya anak satu, dia baca 3 juz hari itu. Apalagi masih dalam belajar. Belajar masuk program tahfidz misalkan. Yang tiap harinya tuh kaitannya dengan Al-Quran. Murojaah nambah diulang-ulang terus. Bisa 5 juz itu dihitung-hitung itu ya. Bisa 5 juz. Itu mungkin yang paling malas. Kalau sesuai dengan kurikulumnya misalnya. Karena memang programnya tahfidz. Dia berusaha untuk menghafalkan 1-2 lembar, 2 halaman misalnya. Dibaca sekali, 2 kali belum hafal, terus diulang-ulang. Bisa kali 10 kali baru hafal. Nah, bayangkan 10 kali berarti kan sama dengan 1 juz sudah. Kalau 2 lembar, 2 halaman. Itu ziyadahnya. Nanti merojaahnya. Nikmat orang tua itu ya. Nikmat ya. Terus mati orang tuanya. Ninggalkan anak ini. Masya Allah. Terus ngalir itu ya. Ya kalau anaknya 1. Kalau anaknya 10. Luar biasa itu ya. 10 anaknya soleh semuanya. Masya Allah. Baca Al-Quran. Nyampe itu baca Al-Quran. Belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Ini ikhwan, ini pentingkan ya, anak soleh itu. Pentingkan bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh ya, dan soleha. Sekali lagi, bagi yang punya kemampuan untuk mengajarkan, ajari anak tersebut. Kalau tidak punya kemampuan, upayakan belajar anak tersebut. Gimana caranya? Ya, terserah antum caranya macam-macam. Bisa dikursuskan, bisa dimasukkan, di sini alhamdulillah ada ma'had. Kalau dimasukkan ke ma'had, nah ini yang saya perlu ingatkan antumnya. Kalau dimasukkan ke ma'had, di ma'had mana saja ya, anak antum itu belajar, maka jalin hubungan yang baik dengan ma'had. Ya. Karena itu banyak pengaruhnya dalam kebaikan anak-anak. Banyak antum berta'awun dengan ma'had. Ya. Jangan cuek. Ya. Jangan gak mau peduli sama ma'had. Jangan. Sering komunikasi sama mudarrisnya atau wali kelasnya. Ya pasti salahnya. Mungkin antum terlalu jauh lah, tempatnya jauh. Misalkan 2 kilo ya. Antum kan capek mungkin kalau datang jalan kaki ke orang apa ke gurunya 2 kilo ya. Atau naik sepeda motor bensinnya habis barangkali ya. Telepon sudah yang gratis. Ya, kalau enggak ada waktu misalkan. Telepon. Siapa mudarrisnya, siapa wali kelasnya ya. Jangan disepelekan ya. Itu guru anak-anak kalian. Dihargai, dihormati guru tersebut. Gurunya anak kalian ya. Mungkin secara usia dia tuh ya masih muda ya. Mungkin secara ilmu mungkin ya, ya belum pernah belajar di ini mungkin ya, bisa jadi ya. Jangan disepelekan ya. Hargai, hargai, hargai, hormati. Kalau antum menghargai orang lain, antum akan dihargai juga. Ya. Telepon atau datang berkunjung. Ya. Wah ini yang, ini langsung praktek adab ini yang paling penting. Ya. Antum bawa anak-anak datang ke gurunya, wali muridnya dan ini berziarah ini. Anak melihat, masya Allah hubungan abi sama wali kelas ini masya Allah baik sekali. Sama ustaz saya kok baik sekali. Masya Allah. Anak senang. Ya. Kenapa? Jalinan bukan baik. Ya. Apalagi dipesan ini. Tolong ya nanti sama ustaz yang bagus kamu ya nak ya. Yang akhlaknya bagus ya. Jangan bikin malu abi ya. Nasihatin anak tersebutnya. Tapi kalau hubungan orang tua dengan ya mudarrisnya dengan wali kelasnya kurang bagus ya sudah jangan harap anaknya jadi baik. Sulit ya. Sulit ya. Anak melihat, "Abi kok enggak suka sama ustadku ya?" Coba antum pikir. Ustadku juga enggak suka sama abi. Ustadnya jahat. Sudah. Sudah, ustadznya dijahatin sama anaknya. Karena kenapa? Karena melihat hubungan kurang bagus. Ustadz jahat. Awas nanti, kalau saya besar ustadznya tak cekik lehernya nanti. Ya. Karena orang tuanya sih ketemu marah-marah terus. Kamu gimana? Anak saya kok gini-gini? Subhanallah. Kayak mau kelahi terus kalau mau ketemu. Ya. Anak melihat. Abi sama ustadku kok gini ya. Yang jelas anak akan ngikutin abinya. Sehingga anak akan memusuhi ustadnya. Kalau sudah anak memusuhi ustadnya, jangan harap mau mendengarkan ilmunya. Ya. Jangan harap. Bahkan sering mengganggu ustadnya, bikin jengkel ustadnya. Akhirnya ustadnya juga jengkel pada anaknya. Karena anaknya juga ruwet melihat orang tuanya kayak gitu, ya sudah gak diurus. Ini perhatikan ya. Orang tua perhatikan masalah ini ya. Jangan dengarkan laporan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak itu ya subhanallah namanya anak-anak ya. Setan banyak mendekatin mereka ya. Dibimbing, diarahkan anak-anak itu ya. Sekali lagi jalin hubungan yang baik. Terus tanya kondisi anak, terkhusus akhlak, adab, ibadahnya. Tanya, bisa datang ke rumahnya dan itu bagus. Gak harus bawa oleh-oleh, gak perlu. Jangan dibiasakan seperti itu, supaya ikhlas. Karena kalau saatnya ikhlas, insya Allah anak-anak bagus. Tapi kalau ketika hilang keikhlasan, itu berat bagi anak-anak. Gak harus. Ziarah, ya, datengin. Kemudian tanya, gimana adab akhlak anak saya ketika di kelas, ketika di sekolah. Ya. Apa yang bisa saya bantu, ya. Gitu. Nah. Mungkin nanti saya nasihatin nasihat apa kira-kira. Bisa jadi mungkin seorang ustadz, mungkin muridnya banyak, enggak tahu ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, enggak tahu kadang. Kalau sudah muridnya tuh banyak, ya. Wah, itu lebih parah lagi nanti. Kalau sering kita tidak sering menghubunginya, tambah parah lagi nanti anak tersebutnya. Kadang ya ditelepon, ditanya, "Kaifal ustadz, bakhair ustadz, alhamdulillah ini sudah." Setelah itu, saat gimana anak saya saat ini siapa ya? Ini si Fulan nih, anaknya yang mana ya? Tidak tahu dia. Karena banyak, saking banyaknya ruwet ini masalah belum selesai ini, sampai bingung nggak kenal sampai ya. Jangankan akhlaknya, adabnya ya, namanya saja belum tahu. Oh ternyata ini anaknya si Fulan. Kenapa? Ya karena si Fulan jarang hubungan. Masukkan sekolahnya enggak pernah. Pokoknya masuk sudah. Setelah itu didik yang mana orang tuanya nih? Enggak tahu. Ditanya, "Saat gimana anak saya?" Siapa nih ya? Oh, si Fulan. Oh, iya. Anaknya yang mana? Enggak tahu dia. Besoknya lagi tanya lagi. Gimana, Saat? Mungkin sibuk dia kerjanya, mungkin wah luar biasa kerjanya. Ya. Tapi kan bisa ditelepon. Ya enggak? Bisa enggak? Hah? Kan bisa ditelepon ya? Gimana Ustaz anak saya? Bingung Ustaznya paling jamnya. Ya khair insya Allah. Betul kan khair kan? Dulu enggak mondok sekarang mondok. Kan khair ya kan? Besoknya lagi tanya. Gimana Ustaz anak saya? Duh yang mana nih? Bilang khair enggak enak lagi nih. Ya khair insya Allah hari keduanya masih khair. Seminggu lagi ditanya lagi. Gimana anak saya, Sat? Khair lagi, ini kan gak enak. Siapa nih, ingin tahu ustadznya tersebut. Ternyata ini si Fulan nih. Akhirnya dia deketin anak tersebut. Supaya apa? Mungkin kalau ditanya nanti gak apa-apa. Mungkin minggu depan ditanya, ada jawaban. Oh ya, khair, saya sudah ketemu sama antum. Mana antum, masya Allah, khair, gini-gini. Taunya cuma kulitnya tok, ya. Gimana saat akhlaknya, adabnya? Waduh, enggak tahu dia, ya kan? Mau enggak mau ustaznya terjun langsung mempelajari, deketin ini dan itu ya. Terus nasihatin. Oh ya, saya sudah nasihatin, masya Allah, antum gini. Karena orang tua perhatian, artinya ustaznya perhatian pada anaknya. Tapi ketika orang tua enggak perhatian, cuek, enggak peduli, ya. Ya sudah, jangan harapkan anaknya. Sulit ya, Wan, sulit ya. Nah, oleh karena itu, ana ingatkan kepedulian kita ya terhadap anak-anak kita. Kalau kita inginkan anak kita ini baik, tolong diperhatikan masalah tarbiyah ini. Masalah pendidikan anak-anak ini. Diperhatikan betul. Kalau antum punya waktu dan sempatkan waktu untuk ngajari mereka. Karena sibuk antum, keluarga antum sibuk, masya Allah, ya. Maka antum bagaimana antum bisa tetap belajar? Dan ketika belajar di satu tempat, di satu majelis, ya, atau di satu lembaga pendidikan, maka jalin hubungan yang baik dengan orang tua, ya. dengan gurunya tersebut atau wali kelasnya tersebut ya. Nihwan diantara bentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak ya. Dan tolong diperhatikan betul anak-anak ini ya. Kasihan mereka. Dan sekali lagi usia anak-anak ya. Masih muda ini. Wah ini luar biasa ya Ahwan. Luar biasa ya. Itu peluang emas untuk menghafal, mempelajari ilmu ya. Antum perhatikan anak-anak itu subhanallah ya. Untuk menghafal ya. Itu luar biasa cepatnya ya. Dibandingkan nanti kalau sudah tua dia ya. Maka jangan salah, justru ketika anak masih kecil itu bagaimana dia itu bisa menghafal Al-Quran. Fokuskan kepada Al-Quran ya. Karena itu yang baik sudah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran membacanya. Belajar membaca Al-Quran, memahaminya ya. Memahami Al-Quran, menghafalnya, termasuk di dalamnya ya. Makanya ketika dijadikan imam, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Karena itu telah ukur kebaikan. Siapa yang paling banyak hafalannya, itulah yang maju. Ya. Baru setelah itu yang sunnah ya. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti yang tua, yang dahulu masuk Islam ya. Yang baru setelah itu baru yang lebih tua ya. Tapi yang paling utama yang hafal Al-Quran dulu. Ini ya Ikhwan, tolak ukur kebaikannya. Maka ana ingatkan ya, bagaimana fokus kita anak-anak kita ini nanti kalau bisa sebelum balik sudah hafal Quran ya. Diupayakan seperti itu ya. Diupayakan, punya semangat kita ya. Kalau habis sekolah misalkan ya, habis mondok di pondok belajar sudah gini-gini, kita harus punya kepedulian. Pulang ada waktu kita tadi ditanya ya. Ditanya tadi belajar apa, ustaz siapa yang tadi yang ngajar, masya Allah baik ustaz itu, dibangkitkan salam api ya untuk ustazmu ya, sekali-kali nih kasihkan hadiah untuk ustazmu ya, api senang sama dia karena kamu anak soleh ya, tidak apa-apa. Supaya apa? Anak itu baik. Abi suka memberi hadiah. Itu ditiru nanti ketika besar ya. Ya. Abi masya Allah akhlaknya ini. Itu otomatis ditiru sama anak ya. Ya. Tapi kalau sukanya nyari kesalahan, siapa tadi ustadzmu? Ini. Pintar enggak ustadzmu? Subhanallah. Apa sih kaitannya? Sudah hafal Quran belum, Marum? Jangan. Jangan seperti itu. Ya. Wow, ustaz itu. Tidak pantas jadi ustaz itu. Ya. Belum hafal Quran kok. Loh. Terus siapa yang mengajar? Nah, ini subhanallah. Ihtikar ini bahaya. Ya. Sampai ada subhanallah, sukanya orang ini protes ya. Terjadi pada anaknya gini, tahu-tahu anaknya berkasus gini, datang ke pondok. Kenapa anak saya kok seperti ini sekarang setelah mondok di sini? Dulu anak saya enggak seperti ini, ya. Kok sekarang kok seperti ini? Anaknya kok jelek? Maaf. Pondok itu bukan mencetak anak jadi baik, enggak. Itu cuma ikhtiar saja yang menentukan Allah. Bisa jadi anakmu jelek ini karena akhlak kamu jelek. Paham ya? Ingat, walaupun ustadznya sudah hafalannya bagus, cara mengajarnya bagus, ya, ya. Kalau Allah tidak mengendaki anak kalian itu mendapatkan hidayah, yang enggak dapat hidayah. Hidayah itu ada sebabnya. Hati-hati ya, kawan. Hati-hati, jangan suka ngelabrak. Ya. Wah, sejak mundur anak saya kok nakal ini ya? Dulu enggak nakal anak saya. Subhanallah. Berarti baikan di rumah ya sudah tarik aja, enggak usah di pondok, enggak usah. Diam. Dan nak kamu kok di pondok jelek alakmu nak, ya dah di pulang aja nak, di rumah jadi anak yang soleh. Itu bagus. Iya kan? Karena pondok menjadikan anak menjadi enggak baik. Bagaimana enggak baik di sekolahan diajarin? Enggak mungkin di sekolahan, tanya saja ke guru-gurunya ya. Anak-anak nanti kalau ketemu orang tua, pukul orang tua ya. Kalau ada ibunya, ambil sapu pentung ibunya ya. Tidak mungkin orang tua, tidak mungkin ustadznya ngajar gitu ya. Ucapkan kata-kata ini yang jorok-jorok ya. Waduh, tidak mungkin ustadz ngajarin gitu. Ya. Tidak sadar orang tua kadang-kadang ya. Diajari supaya birrul walidain, diajari supaya ini. Mesti namanya ustaz kok. Ya. Hatta yang gak hafal Al-Quran. Ya. Diajari akhlak, adab, itu otomatis itu. Sudah otomatis ya. Nah, selesai sekolah pulang anak ya. Pulang, dibiarkan sama orang tuanya. Anak kan semakin besar. Kalau dulu masih kecil di rumah, enggak nakal dia, masih bayi, masa mau lari dia, enggak mungkin ya. Gangkang saja enggak bisa masih. Yang menjadi anak soleh masih nurut, digendong nurut, enggak bisa protes dia. Tapi sudah besar bisa jalan ya. Ya enggak, lihat ini, oh. Ini tahu, niru-niru. Siapa yang salah? Apa di sekolahan diajari? Nah, ketika pulang rumah dibiarkan, mau bergaul sama siapa, mau kemana, tiba-tiba main game. Ya. Tiba-tiba ya ngambil gamenya abinya, apa HP-nya abinya main, waduh. Di situ ada kemungkaran. Apalagi sudah diajari sama abinya internet, ini, waduh, sudah. Nah, jangan salahkan pondok. Pondok enggak bakalan ngajari orang itu berakhlak jelek, enggak. Tolong, orang tua sukanya protes sukanya ya. Kenapa anak saya sejak mondok di sini kok punya akhlak jelek ya? Ya mbok dikoreksi dulu lah ya. Mbok husnudzon gitu sama pondok. Pondok itu, sekolahan itu mesti yang salafi lah ya mengajari yang baik-baik. Melarang yang mungkar. Mesti menyuruh orang anak itu untuk birrul walidain. Itu mesti sudah. Adab, akhlak, doa ini. Terus diajari. Tidak boleh bohong. Harus jujur. Itu mesti. Ya. Makan pakai tangan kanan. Ini. Adab, akhlak diajarkan itu. Tapi subhanallah. Pulang dapat pelajaran lain. Ya. Bisa dari orang tuanya, karena orang tuanya sudah capek kerja, dari pagi kerja ketemu, suasana di rumah gak beres. Pang, pang, pang, pang. Anak menyaksikan. Gak ada orang tuanya, pang, pang, pang, pang. Juga demikian, anak itu suka niru. Ya? Kata-katanya kepada istrinya, wah, si anak melihat. Ya, bukan salahnya ustaz, salahnya kamu. Kenapa ribut-ribut di depan anak? Kenapa marah-marah di depan anak? Anak itu suka niru. Ya. Ini ikhwan, harus disadari ya. Tolong, anak ingatkan berantem. Kalau sayang pada keluarga, sayang sama anak ya. Lakukan tarbiyah pada mereka. Luangkan waktu kita. Duduk. Kita enggak bisa ngajarin. Betul, enggak apa-apa sudah. Tapi ada upaya. Gimana tadi nak? Siapa yang ngajar? Ustaz fulan. Apa yang diajarkan ini? Masya Allah. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh ya. kamu banyak bersyukur diajari ustaz itu. Dididik anak itu, diajari. Ya. Kalau orang tua seperti ini, masya Allah ya. Tadi siapa ustaz ini? Terus ada PR enggak? Ya. Oh ada, sudah kerjakan belum? Kalau ustaz nyuruh kamu ngerjakan PR, kerjakan. Jadi anak itu masya Allah, apa yang disampaikan ustaz didukung oleh orang tua. Wah, anak itu masya Allah. Ya. Ya. Tapi, nah, ayo ikut Abi. Kemana Abi? Ayo dah ikut dah. Aku ada PR. Wah, gampang wis. Loh, kok gampang wis? Sudah gampang, sudah nanti gampang urusan, gampang. Ayo sekarang pergi. Abi ini ada urusan. Ayo cepat cepat. Ya Allah, ini yang rusak. Wah, itu ustaz itu temannya Abi itu. Wah, gampang lah. Itu sering tak kasih-kasih. Insya Allah dimaafkan nanti. Loh. Subhanallah. Ya. Ustaznya juga karena sering dikasih. Untuk neger juga gak enak kan ya. Kadang seperti itu. Ya. Tapi ustaz harus tetap dikasih gak dikasih. Teguran gitu loh. Jadi ustaz nanti urusan ustaz nanti ya. Sekarang urusan wali kelas, wali murid ya. Antum-antum yang anaknya di pondok harus bekerja sama dengan guru-gurunya. Ya. Kalau ada tugas justru didukung ya. Oh iya, oh iya dah. Ya dah, Abi tunggu kerjakan dulu. Ah, sabar. Ya. Padahal mau ke mall padahal. Subhanallah. Kayak penting sekali, kayak kiamat kalau enggak ke mall ya. Subhanallah. Sudah kerjakan dulu nak ya. Nah, ini ikhwan ya. Tolong didukung program-program yang ada di pondok itu, aturan-aturan terus didukungnya. Bi anak aku disuruh gini-gini, Bi. Ayo sudah. Apalagi yang dibutuhkan ayo cepat ayo. Didukung. Anak itu enak jadi ya. Tapi kalau enggak didukung, aduh berat anak itu, berat. Ini ikhwan ya. Kecuali jelas-jelas kemungkaran, tapi enggak mungkin kan ustaz nyuruh yang mungkar kan? Ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Mungkin ini ikhwah yang bisa saya sampaikan kepada antum semuanya. Saya berharap dalam tausiah ini ada kepedulian antum terhadap keluarga dan anak-anak antum ya. Karena itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya akan kembali kepada antumnya. Kembali kepada antumnya. Dan upayakan ada waktu bagi kita untuk bersama anak-anak walaupun sebentar ya. Perhatikan pendidikan mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.